Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang sangat saya banggakan, saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah. Jumpa lagi dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana wihdatul ummah, persatuan umat itu sangat diutamakan. Sampai-sampai ketika ada saudara kita yang ada memancing emosi di dalam diri kita, Rasulullah menganjurkan, afan inni shaimun, maaf saya sedang berpuasa. Karena Rasulullah sangat cinta kepada perdamaian. Bahkan satu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seseorang, dihentikan dan Rasulullah tidak mau melanjutkannya. Kenapa ya Rasulullah tiba-tiba berhenti? Karena yang datang baru saja ini, orang yang mendiamkan bibinya sudah 6 bulan lamanya. Saya tidak ingin di tengah-tengah kita ada orang yang dilaknat malaikat sehingga laknatnya bisa sampai kepada diri kita. Saudaraku, buku ini sudah saya siapkan. Ini dua buku yang sudah saya satukan. Hanya separuh dia menalibkan satu dengan yang lain. Artinya ini saya gabungkan. Tapi gabungan ini menjadi sangat-sangat kuat. Baru separuh kekuatan dan potensinya saja. Apalagi kalau seluruhnya. Di sebelah saya ada Dik Dwi dan Dik Aga. Saudara Aga dan Dwi. Saya minta tolong Anda pisahkan. Bagaimana dua buku ini bisa berpisah? Tarik ujung-ujungnya saja. Ya. Saya coba, Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya. Tarik ujungnya saja, ujungnya saja. Kuat enggak? Yuk. Bisa, Pak Ustaz. Padahal itu hanya tidak ada lemnya, tidak ada apa-apanya. Tetapi menjadi beratlah untuk ditarik. Kita lihat sekarang ya. Betul. Dan ini bukan bohong-bohongan, bukan sulap, bukan sihir. Buku ini hanya saya padukan satu dengan yang lain. Kita lihat satu persatu lihat. Ini tidak ada lemnya, tidak ada apa-apanya. Tetapi ternyata dengan disatukan ini baru separuh. Ini separuh saya satukan. Nanti boleh dicobakan. Cari ahli-ahli atlet, juara-juara atlet. Silahkan Anda lihat di sini. Ini dia susahnya bukan main. Padahal ini hanya saya padukan begini. Nyata sudah bahwa ternyata dengan persatuan ini membawa satu kekuatan yang luar biasa. Inilah pentingnya persatuan dalam Islam dan saya akan bahas, jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma Kuliah Ramadan. Ikhwan dan ikhwat yang saya banggakan, saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih bersama Kurma Kuliah Ramadan. Dan barusan sudah kita saksikan betapa sesuatu yang tidak ada perekatnya sama sekali, tetapi kalau itu diikatkan satu dengan yang lain, ada kohesi, ada hubungan di mana satu dengan yang lain itu punya koneksitas, ternyata menjadi satu bagian yang sangat-sangat sulit untuk dipisahkan. Begitulah orang beragama seharusnya. Ramadan mendidik kebersamaan di antara kita. Ramadan ini diharapkan menjadikan orang muslim satu dengan muslim yang lain. Kalbunyanil marsus, seperti bangunan yang satu, bangunan yang kokoh. Seperti satu tubuh di mana kalau kaki sakit maka mata pun sulit untuk memejamkan. Tubuh itu kalau masih ada koordinasi satu dengan yang lain, maka walau ada satu makanan nyelip di gigi saja, itu menjadikan masalah yang berat untuk lidah tidak mau berhenti untuk mengeluarkannya dan tangan kita sibuk mencari sesuatu untuk mengeluarkannya. Maka seharusnya Ramadan ini membuat ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita bisa semakin erat lagi sebagaimana satu bangunan. Di dalam satu bangunan, kenapa Allah menyebut persaudaraan orang Islam seperti satu bangunan? Karena di dalam satu bangunan, satu dengan yang lain tidak ingin menonjolkan diri. Di dalam bangunan ada besi beton yang sangat menguatkan, tetapi besi beton tidak pernah ingin menonjol. Di dalam bangunan ada batu bata Di dalam bangunan ada semen, di dalam bangunan ada pasir, tapi semuanya tidak ingin menonjol. Kalau dalam satu bangunan, besi beton adalah penting, maka saya harus kelihatan. Oh, lebih penting lagi semen, semen harus kelihatan. Ah, cat di dalam saja. Batu bata harus kelihatan. Maka kalau semuanya ingin menonjol, nanti bukan jadi bangunan, jadi toko material. Kenapa kita menjadi penting? Untuk tidak saling menonjolkan diri, karena semua orang menjadi penting. Menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Dan begitulah orang beragama. Sehingga jangan sampai kita itu tidur kekenyangan. Sementara tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Dan iman itu adalah ketika orang punya kepedulian, punya ikatan satu dengan yang lain. Maka ada hak-hak orang Islam. Ketika dia sakit, maka kewajiban kita untuk menjenguknya. Ketika dia sudah meninggalkan dunia pun, kewajiban kita bagaimana untuk menguburkannya, untuk menggembirakan saudara-saudaranya yang sudah ditinggalkannya. Sampai-sampai untuk merekat ikatan itu. Laisal kadziba mayuslihu bainan nas. Tidak dihitung berdusta dan berdosa orang-orang yang mendamaikan satu dengan yang lain. Sampai-sampai bertemu satu dengan yang lain, afsus salam bainakum. Biasakan salam, karena sudah terbukti secara empiris orang-orang yang tawuran tidak menebarkan kasih sayang. Tahadu, tahabu, tahabu, tahtadu. Saling memberi hadiah, maka ada cinta. Dengan cinta, maka iman akan tumbuh subur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.